بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mari kita dengarkan surah Al-Baqarah ayat 62. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sama-sama kita ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Tommy, suruh hidupkan lagi AC-nya, ternyata panas. Innal ladzina amanu, apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Was sabiin, dan orang-orang sabiin. Man amana billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, wa amila salihan, dan beramal saleh, falahum, maka bagi mereka, ajruhum inda rabbihim, balasan pahala dari sisi Tuhan mereka. Selain itu mereka dapat apa lagi? Wala khawfun alaihim, dan tidaklah mereka merasa takut. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka merasa sedih atau merasa cemas. Saya akan bacakan sekali lagi. lalu Anda tentukan ada berapa poin yang Anda dapat dari ayat ini. Ya, karena sudah berulang-ulang kita tadabur, saya minta dari Anda nanti, ada berapa pesan penting di ayat ini. Lalu berikan yang selanjutnya adalah clue-nya, inti pesannya pada poin yang keberapa. Oke? Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Poin pertamanya apa? Apa poin pertamanya di sini? Di sini ada penyebutan 4 agama yang oleh Al-Quran diakui. Yang gak pernah pernah Anda dengar barangkali agama yang terakhir nih. Kaum Sabi'in. Jadi, ada 4 agama sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, ada 3 agama ya. Atau ada orang-orang beriman yang agamanya tidak disebutkan di sini. Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Pesan kedua. Ada 3 kriteria. Yang pertama apa? Beriman, 2. Beriman kepada Allah, gitu ya. Beriman kepada hari akhir dan beramal saleh. Kriteria apa ini? Amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Kira-kira kriteria apa ini? Kriteria orang yang beragama di sini. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan beramal saleh. Ini 3 kriteria orang beragama, apapun agamanya. Apapun agamanya. Kalau dia beriman, beramal saleh, beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka dia sudah dianggap beragama. Ini secara umum nih. Dan jangan salah memahami bahasa ayat ini, karena ini menjadi dalilnya kaum sekuler. Liberal ini pakai ayat ini. Oke, poin selanjutnya. Yang ketiga. Dapat apa mereka? Yang kedua, tidak rasa takut, tidak pula merasa sedih hati. Baik. Supaya lengkap, nanti saya akan bacakan dari Tafsir Ibnu Katsir, supaya pemikiran kita lurus. Tidak bengkok-bengkok, sebab kalau yang menafsirkan ini kaum sekuler ini bisa terpelanting ini. Misalnya, Ustaz, oh jadi mereka semua bisa masuk surga termasuk kaum Sabi'in ya. Terus, apa dong maksud ayat? Inna dina indallahil islam. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang menghendaki agama selain Islam, maka dia tidak diterima. Kalau gitu ayat ini berbenturan. Nah ini penting untuk kita bahas pada hari ini. Semoga menambah keimanan kita semua. Tapi saya ingin bertanya dulu. Kira-kira dari 3 poin itu clue-nya pada poin yang keberapa? Inti pesannya. Poin kedua. Jadi inti orang beragama sesungguhnya adalah ketika dalam perilakunya ada 3 kriteria. Dalam perilakunya ada 3 kriteria. Mungkin supaya tegas, saya angkat di sini. 3 kriteria perilaku beragama. Iman pada Allah, 2, iman pada hari akhir, dan kemudian 3, beramal saleh. Ini clue. Apapun agamanya, dia harus melakukan 3 ini. Setiap perilakunya harus didasari oleh 1 tujuan karena Allah dan ingin mendapatkan puncak balasannya di akhirat kelak. Dan sehingga apa yang dilakukannya adalah betul-betul amal saleh, amal yang benar sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat agamanya. Ini seseorang dianggap beragama sudah kalau punya 3 kriteria ini. Nah, kaum sekuler sering putar balikan. Ya, agamanya bebas apa saja. Imannya boleh campur aduk. Jadi semua agama adalah benar. Ini nanti kekeliruannya. Kemudian hari akhir juga digambarkan dengan sesuka-sukanya. Tapi pada akhirnya amal solehnya tidak ada. Baik, ini inti pesan. Yang keluar dari ruangan ini setidaknya hidup kita sudah berorientasi lillah wal yaumil akhir dan beramal saleh yang harus kita lakukan. Sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Baik. Saya akan bimbing Anda semua supaya tidak terpelanting. Saya akan bacakan saja tafsir Ibnu Katsir. Langsung kepada poin pembahasan. Jadi ayat sebelum ini sebetulnya berbicara tentang keutamaan orang-orang beriman. Kalau kita lihat ayat 62-nya, kita coba mundur sejenak. Ayat berapa? 61 maksud saya. Wa in qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha fad'u lana rabbaka يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Coba perhatikan perilaku menyimpang apa yang dilakukan oleh Bani Israel di ayat ini sebagai seorang yang beragama. Kita baca terjemahan ayat di atas. Anda cermati perilaku menyimpang apa yang terjadi pada Bani Israel sebagai orang yang beragama. Ayat 61. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja." Padahal makanannya ada berapa? Dua, manna dan salwa. Kenapa dibilang satu? Karena salwa adalah cocolannya manna. Saking gak bersyukurnya itu. Jadi sudah jelas-jelas dua dikasih, dia bilang satu. Satu paket. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi. Muncul selera aslinya. Selera aslinya tentang rendahnya selera mereka, khususnya di pola konsumsinya. Apa yang dia minta? Sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya. Mau bikin apa ini? Iya, dikasih Thousand Island jadi salad. Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik?" Ini tidak bermaksud merendahkan kualitas sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Enggak. Semua itu bernilai gizi tinggi dari sudut pandang kebumian. Tetapi dibanding manna dan salwa, ini tentu menjadi rendah. Sehingga Musa kemudian jengkel dan mencela, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik?" Nah, ini selera orang rendahan. Selera bumian. Sehingga tidak suka langitan. Tangkap ya isyarat-isyarat dari saya. Jadi perilaku menyimpang apa nih yang terjadi di kalangan Bani Israel, padahal mereka adalah orang yang beragama. Tolong cermati. Sudah dapat? Kami petak umpet belum? Udah ya? Saya ulangi sekali lagi biar ngeh. Ngeh itu apa sih? Sadar. Bangun, bangun, bangun. Oke, hadir di sini. Jadi pertama dia gak sabar dengan satu macam makanan padahal ada dua. Yang kedua dia minta makanan yang ditumbuhkan oleh bumi. Dan dia kemudian mendikte Nabi Musa dengan menyebutkan berapa jenis? Lima jenis. Pertama, sayur mayur, timun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Semua ini makanan istimewa sebetulnya di bumi. Tetapi ada yang menarik. Allah ingin menjelaskan juga mukjizat di balik ini bahwa semua orang di dunia mesti tahu lima jenis ini. Inilah salah satu mukjizat bahasa Al-Quran bahwa informasi yang dibawanya bersifat universal dan tahu kalau seluruh dunia orang pasti tahu jenis yang lima ini. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik? Maka ada keputusan dari Musa. Pergilah kamu ke satu kota. Ihbitu Misran. Jadi Misran ini kata Mesir ditafsirkan menjadi sebuah kota. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta di sana. Ya udah kalau gitu silakan deh pergi. Ke satu negeri yang di situ ada makanan yang kamu suka, pergi sana. Apa akibatnya? Di balik kemarahan Nabi itu, lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Azillah wal maskana. Kehinaan itu bukan hanya dari diri mereka sendiri, tapi dari orang yang ada di sekitar mereka menghinakan mereka. Azillah di situ. Jadi bukan hidup hina, tetapi dihinakan. Yang kedua, wal maskana. Kemiskinan yang sangat miskin sehingga mereka menjadi pengemis. Al maskana. Sehingga menjadi lebih hina lagi. Udah dihinakan oleh sekelilingnya menjadi pengemis pula. Apalagi efeknya, serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Azillah wal maskana wa ghadab min Allah. Kenapa sampai tiga penderitaan itu menimpa mereka? Dan ini juga menjadi peringatan bahwa satu bangsa bisa saja ditimpakan dengan tiga penyakit itu. Azillah wal maskana wa ba'u bi ghadab min Allah. Mudah-mudahan Indonesia enggak begitu. Kenapa itu semua terjadi? Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Coba jelaskan, apa yang menyebabkan satu bangsa tertimpa dengan tiga bencana? Satu, mengingkari ayat-ayat Allah. Yang kedua, membunuh para nabi. Itu bisa kita terjemahkan dalam konteks kekinian. Mengingkari ayat Allah bisa terjadi sepanjang zaman, begitu juga pembunuhan Nabi, termasuk pembunuhan karakter Nabi. Penghinaan Nabi. Gak usah bicara dulu the innocence of Muslims. Tetapi persoalannya kenapa mungkin kita yang belum memuliakan Nabi SAW, kita umat Islam yang malas bersolawat, kita umat Islam yang tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabinya. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Apalagi yang menyebabkan satu negeri tertimpa tiga penyakit? Suka berbuat durhaka dan melampaui batas. Apa tiga penyakitnya? Azillah wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah. Nista, hina dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat sebelumnya. Sekarang kita tahu sekarang apa saja perilaku menyimpang Bani Israel padahal dia mengaku beragama. Satu, lalu mulai dari yang pertama dulu, ayat paling atas. Wa qultum ya Musa lan nasbir. Tidak punya sifat qanaah, tidak sabar. Yang kedua, okelah tidak bersyukur. Kemudian, tidak sabar, tidak syukur. Kemudian, ya, yang tadi yang membunuh Nabi, mengingkari ayat Allah, membunuh para Nabi, berbuat durhaka dan melampaui batas. Itu perilaku-perilaku satu bangsa yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saya ingin perkuat statement yang saya ucapkan minggu lalu, bahwa satu bangsa tidak dimusnahkan oleh Allah gara-gara mereka gagal membangun ekonomi, atau membangun politik kekuasaan, atau membangun pembangunannya. Umat masa lalu itu dimusnahkan oleh Allah karena mereka ingkar janji pada Allah dan menyimpang dari risalah para nabi dan rasulnya. Contohnya, saya coba perlihatkan gambar, misalnya mungkin sudah ada yang pernah pergi ke Granada. Granada itu di mana ya? Atau langsung saja bukanya Alhamra, Alhamra. Coba lihat gambar ini. Ya. Jadi di tengah ini ada kolam. Di atas itu nanti di lantai dua itu ada ruang untuk harem. Coba lihat ukiran-ukirannya itu. Ini, setiap detail ini diukir dengan sangat detail ini. Setiap list-list ini. Gak ada yang lolos dari ukiran. Anda bisa bayangkan kira-kira ilmu geometri dan aritmatik yang digabungkan dengan seni pada masa kejayaan Islam di Granada itu, di Eropa itu. Ini di Spanyol ini. Ya, kumpulin duit nanti kita jalan-jalan ke sana. Istana ini. Pada masa ini, Islam sudah begitu maju, sementara di London itu dulu, pada masa itu, kalau hujan seperti tadi di Jakarta, maka langsung becek sampai ke mata kaki di London, dan gelap tidak ada lampu-lampu jalan, sementara di Granada, Granada itu sudah terang benderang jalan itu. Tapi pertanyaannya adalah, jangan terlalu berdecak di sini. Jadi kalau kita sampai sana biasanya kagum. Luar biasa ya Islam itu ya. Ternyata Islam itu keren, hebat. Coba bertanya lebih mendalam lagi. Ternyata Islam itu diruntuhkan oleh Allah pada saat seperti ini. Benar enggak? Itu yang mestinya ditanya. Kenapa Allah runtuhkan khilafah Islamiyah justru pada saat puncak Umran, pembangunan? Kenapa? Yang kedua, kita lihat lagi gambar misalnya salah satu misalnya Sultan Ahmed Mos. Ini di Turki. Jadi kita naik kapal pesiar di Selat Bosporus menuju Laut Hitam. Itu enaknya kita duduk di paling atas. Jadi angin kencang gitu ya, kita lapang melihatnya. Kita lalu aja kali gitu ya. Di atas. Ini sepanjang ini, Selat Bosporus ini indah sekali istana-istana itu. Tapi pertanyaannya sekali lagi. Pusat khilafah Islamiyah yang ada di Istanbul itu justru diruntuhkan oleh Allah. Apalagi kalau kita masuk ke istana-istana di samping ini lagi. Itu luar biasa mewahnya istana itu. Tapi sekali lagi pertanyaannya adalah, kenapa Allah runtuhkan khilafah Islamiyah ketika pada masa Umran? Pada masa pembangunannya yang paling puncak. Ada kaligrafi ditulis di situ, ada nama Allah, tapi semua hanya simbolik. jiwa mereka hakikatnya sudah lalai dari mentauhidkan Allah. Jiwa mereka kosong. Berpegang pada janjinya untuk selalu la ilaha illallah. Politik dan ekonomi yang mereka bangun lepas dari pondasi utamanya sehingga keluar dari risalah para nabi dan rasul. Ini sebabnya. Pertanyaannya sekarang, dunia Islam sedang menuju ke sini enggak sekarang? Beramai-ramai membangun begini enggak? Jadi kita sedang menuju ke mana sesungguhnya? Sudah bisa jawab. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Lalu apa yang mestinya kita bangun? Sebagai orang muda dan Anda yang seharusnya sekarang bergerak. Tapi masuk dulu pembinaan di sini dan kita harus bergerak ke seluruh Indonesia untuk membangun umat ini. Terlalu kecil kalau kita bicara 2014. Terlalu kecil kalau urusan cuma soal politik kekuasaan. Bukan itu yang menjadi jangkauan kita. So, saya katakan, kehancuran satu bangsa tidak dimusnahkan oleh Allah karena kegagalan mereka membangun ekonomi, politik kekuasaan, atau umroan pembangunannya. Tetapi karena mereka ingkar janji pada Allah. Banyak berbuat dosa, melampaui batas, dan menyimpang dari risalah para nabi dan rasul. Jadi di dunia ini harus bagaimana? Coba kita lihat sekarang benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Kita jalan-jalan dalam bentuk visual. Ada banyak benteng Salahuddin, ada yang di Syria, ada yang di Mesir. Ini benteng adalah peninggalan di masa betul-betul keimanan orang-orang Islam pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi mereka tidak sempat bikin ukiran yang aneh-aneh. Apalagi ngukir tepian toilet itu. Yang dianggap sebagai seni. Ini juga benteng Salahuddin. Ya, Anda bisa lihat yang di Mesir. Anda bisa lihat juga yang di Damaskus. Anda bisa lihat juga yang di Spanyol. Ini cuma sekedar instrumen saja, simbol dari sebuah kekuatan. Tetapi sesungguhnya yang penting dari itu semua adalah ketauhidan kita. Di Mesir, itu ada benteng Salahuddin. Kalau Anda sudah mendalami kemudian masuk ke situ, mungkin Anda akan marah sebetulnya. Tapi saya lihat banyaknya yang gak marah. Karena gak paham, dia cukup berdecak terus ternyata hebat gitu. Kenapa saya anggap marah? Karena yang dijual di situ tidak lagi menggambarkan idealisme Salahuddin. Ini hanya menjadi ya tempat rekreasi. Lalu di dalam situ ada masjid. Saya tidak ingin sebutkan namanya. Karena itu termasuk pemimpin Islam yang diagungkan pada masa itu. Walaupun sebetulnya aneh juga. Dan ada masjid di dalam benteng Salahuddin itu yang bertentangan struktur bangunan arsitektur kepongahan antara masjid dengan benteng Salahuddin. Jadi masjid ini dibangun jauh nanti setelah wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Saya iseng, saya mainkan kamera saya. Lalu kemudian saya tidur di bawahnya. Saya shoot kubah yang paling tinggi. Dan ternyata di situ ada Abu Bakar, Umar, kaligrafi yang mewah-mewah, yang bagus-bagus semua. Tapi di lampu kristal yang paling atas saya lihat bintang David. Simbol bintang David. Itu pun gak sengaja karena saya mainkan. Dan saya masih simpan. Ya, saya ingin katakan jangan terlalu cepat silaulah dengan sesuatu yang bersifat materi. Ini penuh dengan tipu daya. Ya, jangan ajak ngobrol saya tentang pilkada DKI hari ini. Karena sejak awal saya nggak ikutan pesta ini, lagi nggak sempat memang. Ini lagi asik bercanda sama Syiah saya belakangan ini. Lagi ngegaremin sehingga keluar semua takiahnya itu. Jadi yang biasa ini selama ini ngumpet-ngumpet gitu kan, takiah malu-malu saya garemin aja gitu. Wah, muncul semua marah-marah dan akhirnya Bakhtiar Nasir, Zionis, Komunis, Wahabi, Takfiri, apalagi entah. Pokoknya disatuin lah semuanya. Sampai dalam seminar mereka kemarin di Sukovindo, wah, nama saya disejajarkan sama Farid Uqbah yang mungkin halal darahnya barangkali. Baik. Saya lagi bercanda sama mereka kemarin begitu. Ini bangsa-bangsa yang menuju kehancurannya dan kita jangan mengulangi sekali lagi. Karenanya, wahai syabab al-muslimin, kita sedang membangun peradaban Islam, jangan bermula dari materi dan jangan berpikir ke materi dulu, bukan itu Islam. Yang kita perlu bangun adalah, yang paling dalam dari diri kita adalah ideologi kita, Islam. Nah, pilkada Anda melihat kan, sejauh mana sih umat Islam? Seperti apa kondisi kita yang sesungguhnya? Saya juga melihat kondisi kemarin ini Syiah dan begini, saya melihat, oh ini yang tokoh yang galau, lembaga galau ini, begini. Sudah kebaca semuanya. Dan sekarang kita harus rapatkan barisan, dan yang paling penting dari semuanya adalah memperkuat tauhidullah dan konsistensi kita semampunya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk ke ayat 62. Tadi kita sudah mendapatkan 3 pesan-pesan utama dan 1 clue inti pesannya. Mari kita dalami lebih jauh. Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Dari Mujahid, Salman Al-Farisi bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai pemeluk satu agama yang aku pernah bersama mereka. Lalu aku kabarkan mengenai salat dan ibadah mereka, maka turunlah firman Allah, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wal nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan ila akhiril ayah. Jadi sekarang pertanyaan saya, apa di antara asbabun nuzul ayat ini? Salman Al-Farisi yang menuturkan, Salman Al-Farisi ini Salman orang Persia. Jadi dulu, kalau ada orang Persia masuk Islam, dulu tuh bergengsi sama kayak orang Amerika masuk Islam dan tinggal di Indonesia, kira-kira begitu. Karena dulu Persia pada masa keemasannya. Dulu. Nah sama halnya barangkali orang Indonesia yang kagum sama Iran lah sekarang. Hanya gara-gara nuklir, padahal banyak orang Indonesia yang bisa bikin nuklir. Dan revolusi yang dilakukan oleh Khomeini banyak yang menipu pemuda Islam di Indonesia juga kan. Nah ini kita mesti hati-hati mencermati. Salman Al-Farisi itu lebih bangga menjadi Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah. Tapi bukan Ahlul Bait yang di Indonesia. Ini Imamiyah yang menamakan dirinya agama Ahlul Bait. Hati-hati juga itu. Jadi asbabun nuzul ini adalah pertanyaan Salman yang sudah berpengalaman beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan beragama Sabi'ah. Dan ketika Salman bertanya, ya Rasulullah gitu kira-kira, bagaimana ya nasib orang-orang sahabat-sahabat saya dulu, orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya cintai, mereka sekarang sudah meninggal, tapi mereka ibadahnya dengan pola Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Turunlah ayat ini menjawab. Kalau begitu tidak ada pertentangan dong dengan ayat wa may yabtaghi ghayra al-islam madinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima, enggak bertentangan. Karena ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang dengan pola ibadahnya masa lalu sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, mereka-mereka orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'in, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim walahum yahzanun. Jelas. Sementara setelah turun Islam, inna dina indallahil wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. Jelas. Ada yang belum jelas? Tunjuk tangan. Ini bahaya ayat ini. Ini ayat ini paling sering dipelintir. Ini ayat pluralisme. Ini sering dipakai. Saya bacakan terjemahannya langsung. Setelah itu Allah menurunkan ayat 85 surah Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Jadi setelah menurunkan ayat ini, Allah menurunkan surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya. Dan di akhirat, ia termasuk orang-orang yang merugi. Bertentangan enggak? Tidak. Karena pra-Islam dan pasca-Islam. Karena apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu merupakan pemberitahuan bahwa Allah tidak akan menerima satu jalan atau amalan dari seseorang kecuali yang sesuai dengan syariat Muhammad SAW setelah beliau diutus sebagai pembawa risalah. Sedangkan sebelum itu, artinya sebelum Nabi Muhammad datang, maka semua orang yang mengikuti Rasul pada zamannya, mereka berada di atas petunjuk dan jalan keselamatan. Selama mereka iman kepada Allah wal yaumil akhir dan wa amila salihan. Sekarang menjelaskan satu persatu tentang Yahudi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Hadu. Apa artinya hadu? Nah, di sini ada keterangan di tafsir Ibnu Katsir. Yahudi merupakan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Mereka berhukum kepada Taurat pada zamannya. Kata Yahudi berasal dari kata Hawadah. Hawadah. Artinya kasih sayang. Supaya nyangkut. Cara dulu Yahudi. Dari asal kata Hawadah. Yang artinya kasih sayang. Atau tawahud yang berarti taubat. Tawahud atau taubat. Hawadah. Tawahud. Seperti ucapan Musa di dalam surah Al-A'raf 156, inna hudna ilaika. Inna hudna ilaika. Itu dalam surah Al-A'raf 156. Kita lihat Al-A'raf 156. Betul ya. Al-A'raf 156. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudana ilaik. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali atau bertobat kepada engkau. Hudna. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka dinamakan Yahudi karena hubungan silsilah mereka dengan Yahuda atau Yehuza, putra tertua Nabi Yakub. Jadi kenapa mereka dinamakan agama Yahudi? Diambil dari nama Yahuda. Atau tulisan mereka Yehuza. Dia adalah anak sulung, anak tertua Nabi Yakub alaihissalam. Menurut Amr ibn al-A'la disebut Yahudi karena mereka yatahawwaduna, yaitu mereka bergerak-gerak ketika membaca Taurat. Yatahawwaduna. Yang artinya bergerak-gerak saat membaca Taurat. Coba kita lihat di videonya. Apa kira-kira bahasanya yang tepat? Ibadah orang Yahudi misalnya. Saya mau cari yang palanya bergerak-gerak itu loh. Hah? Apa? Tembok ratapan, di tembok ratapannya langsung ada sebetulnya ibadah mereka yang semuanya saya belum sempat nyari sebelumnya. Atau tembok ratapan yang merupakan dinding bait suci Yerusalem yang dibangun oleh Raja Salomo atau Sulaiman, dan bait suci itu hancur ketika Israel diserbu tentara Romawi tahun 70 Masehi. Bagi orang Yahudi, percaya tembok ini tidak ikut hancur karena di tempat ini berdiam Shekhinah, sehingga berdoa di tembok ratapan ini sama artinya berdoa kepada Tuhan. Dan biasanya peziarah dari berbagai penjuru dunia datang berdoa juga menyelipkan kertas doa di sela-sela batu tembok ratapan. Panjang tembok ratapan ini sebenarnya sekitar 485 meter, namun kini yang tersisa hanya 60 meter. Tembok ratapan ini berbatasan langsung dengan Masjid Al-Aqsa dan Masjidil Omar, sehingga bagi umat muslim, dinding ini merupakan dasar dari Masjid Al-Aqsa. Masjidil Aqsa adalah untuk orang Islam di dunia, dan orang Islam juga berdoa di Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu, karena mereka percaya menurut Al-Quran Nabi Muhammad naik ke surga dari tempat yang sama, dari batu di mana pada saat ini ada dalam Kubah Batu di puncak Bukit Moria. Tembok ini dibagi dua dengan sebuah pagar pemisah atau mechitza untuk memisahkan laki-laki dan perempuan, karena orang Yahudi Ortodoks saat berdoa tidak boleh bersama-sama dengan perempuan. Pada tahun 1948 hingga tahun 1997, orang Yahudi tidak diperkenankan untuk mendatangi tembok ratapan ini, karena tembok ini berada di bawah pengawasan pemerintahan Yordania. Jeremy Teti dan Fred Ferdinand melaporkan dari Yerusalem, Israel. Sampai sekarang orang Yahudi marah-marah karena Presiden Morsi tidak pernah menyebut kata Israel. Selalu menyebutnya Palestine. Ya. Maka penyebutan negara pakai Israel itu sebetulnya juga masalah sensitif. Anda sebetulnya jangan bilang itu negara Israel, tidak boleh. Palestine. Atau Palestina. Nah, ini salah satu anak Yahudinya. Yatahawwaduna, bergerak saat membaca. Selanjutnya, ketika Isa alaihissalam diutus, diwajibkan kepada Bani Israel untuk mengikutinya serta tunduk kepadanya. Yang tadinya beragama Yahudi harus beragama Nasrani. Jadi sudah tidak boleh lagi itu beragama Yahudi setelah datangnya Isa Al-Masih. Disebut demikian karena mereka saling mendukung di antara mereka. Mereka disebut juga Ansar. Sebagaimana dikatakan Isa alaihissalam melalui firman Allah. Maaf, saya ulangi. Para sahabat dan pemeluk agama yang dibawa Isa itu disebut Nasrani. Jadi para sahabat dan pemeluk agama yang dibawa Isa disebut dengan Nasrani. Jadi Nasrani apa artinya? Nasrani apa artinya? Para sahabat. Jadi para sahabat Isa alaihissalam disebut Nasrani, bisa juga agama yang dibawa Nabi Isa alaihissalam. Ini Anda perlu wawasan ini ya. Ini lagi tambah wawasan ini. Dengan lurus. Disebut demikian karena mereka saling mendukung di antara mereka. Mereka juga disebut Ansar. Jadi Ansar Nasara, Ansar. Yang mendukung. Jadi Nasara, Nasrani, juga dinisbatkan dari kata-kata Ansar, artinya sahabat-sahabat yang mendukung Isa alaihissalam. Disebut Nasrani. Itu ada di dalam surah Ali Imran ayat 52. Man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna. Nahnu ansarullah. Gitu. Jadi kata-kata Nasrani diambil dari kata-kata ansar. Qala man ansari ilallah. Siapakah penolongku menuju Allah? Qala al-hawariyun. Berkatalah orang-orang hawari di sekeliling Isa, nahnu ansarullah, kamilah ansar-ansar Allah. Karena itu mereka disebut Nasrani. Ada pula yang mengatakan disebut demikian karena mereka mendiami daerah bernama Nasirah, yang sekarang orang menyebutnya Nazaret, bahasa Ibrani-nya. Jadi orang Nasrani dikatakan Nasrani karena mereka tinggal di satu tempat dalam bahasa Arabnya namanya Nasirah atau Nazaret. Kalau kita lihat petanya, posisi Nazaret di peta, ini dia di peta negara dia tuh yang sebetulnya Palestina, Nazaret. Disinilah konon tempat kelahirannya Isa Al-Masih. Ini di wilayah West Bank, tepi barat ini. Kita lanjut dulu. Hal itu dikatakan oleh Qatadah dan Ibnu Jurayj, juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Wallahu a'lam. An-Nasara jamak kata Nasran. Jadi Nasara, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, ini jamak ini. Nasara itu adalah jamak dari an-nasara, jamak daripada nasran. Nasran jamaknya nasara. Seperti nasyawi jamak daripada nasywan, atau nasyawa jamak daripada nasywan, dan sukara jamak daripada sakran. Dan bagi wanitanya disebut nasratun, wanita orang-orang Nasrani disebut nasratun, nasrah. Seorang penyair mengatakan nasranatun lam tahnifu, seorang wanita Nasrana yang belum menempuh jalan lurus. Namun setelah Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir bagi seluruh anak cucu Adam, maka wajib bagi mereka untuk membenarkan apa yang dibawanya, menaati apa yang diperintahnya, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka itulah mukmin yang hak atau orang-orang yang benar beriman. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut mukminin karena iman mereka yang sungguh-sungguh serta keyakinan mereka yang kuat. Kenapa umat Muhammad disebut mukminin? Karena iman mereka yang sungguh-sungguh dan kuat. Disebutlah mereka. Jadi kalau enggak sungguh-sungguh, enggak kuat, orang biasa aja berarti, bukan mukminin. Mungkin muslimin. Jadi kata mukminin itu dinisbatkan kepada orang yang sungguh-sungguh imannya dan kuat berpegang pada imannya. Selain itu, karena mereka juga beriman kepada seluruh nabi yang terdahulu dan kepada perkara-perkara gaib yang akan terjadi. Kapan seseorang dikatakan mukminin? Coba sebutkan. Satu, sungguh-sungguh. Beriman. Kedua, kuat berpegang pada iman. Tiga, mengimani seluruh nabi dan rasul. Kemudian, mengimani yang gaib. Ini awal kata mukminin. Walaupun nanti ada rukun iman yang enam, tetapi awal kata mukminin itu disematkan kepada orang yang sungguh-sungguh beriman, kuat berpegang kepada iman, mengimani seluruh nabi dan rasul, dan mengimani yang gaib. Sebentar, relax. Ini mukminin gak orang di sini semua? Insya Allah, saya mau tes iman gaibnya. Siap? Insya Allah. Waktu Nabi Musa diperintahkan meletakkan tongkatnya di permukaan laut, sudah tahu enggak kalau lautnya bakal terbelah? Kenapa ditaruh? Karena beriman dengan sungguh-sungguh, kuat dan percaya pada yang gaib. Sungguh-sungguh begitu kan? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan masuk ke dalam api, dia sudah tahu enggak kalau apinya nanti bakal dingin. Kenapa dilakukan itu? Karena sungguh-sungguh, kuat dan beriman kepada yang gaib kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Beriman kepada yang gaib atau beriman kepada logika? Baik, saya ingin motivasi supaya sholat duha misalnya. Sholat duha itu nambah apa? Kenapa menambah rezeki? Ada yang bisa jawab? Karena, lihat, sekarang Anda akan tegas. Kenapa sholat duha itu menambah rezeki? Selama ini dogmatis. Ya beriman aja deh kepada Allah dogmatis. Tetapi tidak didasari oleh keyakinan yang kuat. Disebabkan tidak adanya data dari sunnah yang kuat. Bertasbih itu sedekah. Bertahmid itu sedekah. Bertahlil itu sedekah. Dan bertahlil itu sedekah. Dan sholat duha adalah sedekah. Sedekah dengan badan dan sedekah dengan waktu. Itulah kenapa orang yang sholat duha dilipatkan rezekinya. Karena sebelum mulai bekerja, dia bersedekah dulu. Karena setiap badannya disedekahkan dulu karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersedekah dengan waktunya. Nah, orang-orang beriman yakin betul dengan janji Allah. Sebelum Anda sholat duha, Anda bakal tahu enggak kalau Anda bakal dapat rezeki yang besar? Lakukan saja. Kalau sudah diperintahkan Allah dan Rasulnya, tapi enggak harus jamaah, ayo duha, cari rezeki bareng-bareng, enggak usah. Lakukan itu dengan niat lillahi ta'ala, ingin bersedekah dengan persendian tubuh karena Allah. Ingin bersedekah dengan waktu di mana Anda memulai segala sesuatu dengan bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Yang waktu lebaran habis uangnya dan sekarang akhir bulan tanggal berapa sekarang saya lupa ini. Saya yakin banyak masih perih-perih ini di Syawalnya. Gali lubang, tutup lubang gitu ya. Apapun masalah yang dihadapinya, percayalah. Andai masalahmu seluas lautan tak bertepi. Percayalah. Kau bisa menempuhnya dengan perahu kecil dan membelah lautan. Artinya apa? Tidak usah resah. Awali harimu dengan sholat duha. Niatkan bahwa aku ingin bersedekah dengan persendian tubuhku, ya Allah. Sebelum aku bekerja mengabdi kepada manusia, aku ingin berikan waktu. Setelah itu, tunggu. Seperti Nabi Musa yang tidak tahu tongkat bakal terbelah, membelah lautan. Seperti Ibrahim yang tidak tahu ternyata api berubah menjadi dingin. Kalau Anda beriman kepada yang gaib, kepada janji-janji Allah, dan Anda beriman kepada janji-janji yang dibawa oleh Rasulnya, insya Allah akan terjadi keajaiban besar pada Anda. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Khusus yang laki-laki. Tahun ini rencana berkorban? Yang rencananya mau korban sapi, enggak usah riang, angkat tangan. Oke. Sapi itu dari 5 juta sampai 50 juta, sapi juga namanya. Kambing juga dari 1 juta sampai 5 juta, kambing juga namanya. Begini, bagi yang belum mampu berkorban, jangan khawatir. Orang-orang yang berangkat dari rumahnya, mandi seperti mandi janabah, dalam hadis begitu riwayatnya, yang dimaksud sebetulnya mandi sunnah, mandi Jumat, bukan mandi junub. Jadi mandi sunnah Jumatnya, seperti orang mandi junub, gitu gambaran hadisnya. Lalu dia bersegera keluar rumah menuju masjid. Sehingga dia mendapatkan Kalau terpertama, Saf kelompok pertama, maka seakan-akan dia berkurban dengan unta. Atau setelah dia mandi, seperti mandi janabah, bersegera, tapi bersama kelompok kedua, sehingga dapat Saf grup kedua, seakan-akan dia berkurban dengan sapi. Yang ketiga, seakan-akan berkurban dengan kambing yang bertanduk. Yang keempat, seakan-akan berkurban dengan ayam. Dan yang kelima, seakan-akan berkurban dengan telur. Sekarang, ini maknanya, bukan berarti kalau gak bisa berkurban dengan kambing, pakai telur aja, enggak. Jangan dibawa ke situ dulu. Tapi ini bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini masalah iman bil ghaib harus cerdas. Saya ingin bantu cara berpikirnya begini. Jadi ini orang-orang yang ingin berkurban setiap hari, saya ingin tanya, apa pahalanya orang berkurban? Jah, nggak tahu, pantas nggak pernah kurban. Yang jadi, rupanya setiap kurban bakar satenya doang pada lo ya. Apa keistimewaan orang berkurban? Apa? Ayo dong serius nih, jangan pura-pura tawadu. Tawadu apa nggak tahu nih? Kalau nggak tahu berarti bahaya ini. Apa keistimewaan orang berkurban? Udah yang dia pernah dengar dari ceramah di masjid. Katanya dapat pahalanya sebanyak bulu hewannya gitu kan? Oke, percaya enggak? Nyambung enggak di benang? Dan tahu enggak maknanya sebanyak bulu itu apa maksudnya? Seandainya Anda tahu, Anda rela sampai Idul Kurban, kalau perlu enggak sarapan pagi dulu demi bisa nabung supaya bisa berkurban. Seandainya Anda tahu. Dan seandainya Anda tahu nikmat daripada kurban, enggak mungkin Anda berlambat-lambat pergi sholat Jumat untuk mendapatkan saf pertama, dan Anda pasti enggak ragu untuk mandi dulu. Kalau perlu setiap hari Jumat, berangkat ke kantor, niat mandi paginya juga mandi Jumat. Dan orang-orang yang melakukan itu setiap hari Jumatnya, kapan hari Jumat? Malam ini harusnya baca apa? Andai Anda tahu di balik 10 ayat di surah Al-Kahfi, enggak mesti ayat 1-10 atau ayat terakhir 10 ayat yang mana saja tidak ditetapkan, insya Allah Anda terlindungi dari mata Dajjal itu, yang selalu melihat dari satu arah. Kalau mereka melakukan penistaan si Dajjal ini, itu namanya kebebasan berekspresi. Kalau kita beragama dengan cara yang benar, itu namanya anarkis. Ini mata Dajjal. Anda akan selalu diarahkan. Ini dunia, ada yang mengkondisikan untuk seperti Dajjal dengan satu arah, satu pandangan. Ini sedang dibalik. Anda dibalik untuk tidak melihat segala sesuatu dengan Quran dan Sunnah, tetapi dibalik. Hadis, Quran ditinjau dari sisi kemanusiaan, humaniora. Cocok gak hadis ini? Dari sisi kemanusiaan. Cocok gak ayat ini dari sisi kemanusiaan? Sudah begitu dibaliknya. Ini mata Dajjal. Liberalisme, sekularisme, dan penipuan-penipuan di dunia ini hanya bisa selamat Anda kalau setiap Kamis malam Jumat Anda membaca 10 ayat dalam surah Al-Kahfi. Sama-sama. Dari 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون يَفْعَلُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Yang belum hafal, hafalkan. Kalau Anda belum hafal ayat ini, berbahaya. Itu minimal. Anda yang sudah hafal tapi tidak baca, di malam Jumat pasti teropinikan oleh jurnalisme persepsi yang diarahkan oleh mata Dajjal lagi. Ilmu sekolahan, ilmu kuliahan pun Anda akan digiring kepada dunia materialisme mata Dajjal lagi. Makanya, itu ayat bukan cuma dibaca, bukan cuma dihafal, tapi juga harus ditadaburi. Ya Ustaz, kalau gitu minggu depan tadabur ayat Al-Kahfi, setuju? Ya, ngetren-ngetren ya, nanti semua ayat harus ditadaburi. Kalau enggak ini nanti kurikulum kacau nanti. Tapi saya ingin kembalikan. Ciri-ciri mukminun, orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sungguh-sungguh, dengan kuat, beriman kepada yang gaib. Itu mengikuti betul. Jadi Anda yang pergi sholat Jumat buru-buru setelah mandi di rumah, jadi besok sebelum ke kantor mandi, mandi junub. Mandi sunnah sholat Jumat seperti mandi junub. Maksudnya, yang cowok-cowok jangan ditutup pakai plastik, palanya mandi cek. Saking takut kedinginannya gitu kan. Gitu, enggak. Mandinya kayak mandi junub, maksudnya mandi pol gitu. Niatnya setiap mau ke kantor sholat Jumat, ya mandi sunnah juga mandi sholat Jumat, mandi sunnah Jumat. Di dalam hati saja niatnya. Enggak harus nawaitu ghuslal Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Gitu. Itu dululah, enggak apa-apa masih begitu. Kalau sekarang cukup di dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Dan yakini bahwa ketika Anda bersegera, selesai dari kantor, cepat pergi ke masjid, duduk ambil shaf pertama baca Quran, Anda akan mendapatkan kelipatan kebajikan dari Allah sebanyak bulu unta kalau Anda di saf pertama, sebanyak bulu sapi yang accountable itu kalau Anda di saf kedua, dan seterusnya, dan malu kalau dapat telur. Apalagi udah punya telur, masih dapat telur lagi. Telur makan telur nanti jadinya. Jadi harusnya minimal dapat apa, Nasir? Minimal dapat kambing. Apa? Perempuan. Ada lagi nanti korbannya. Ada lagi jihadnya. Ini saya bicara sama kambing. Sama yang laki-laki dulu. Baik, itu ciri-ciri orang beriman. Dia sangat yakin pada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Sedangkan mengenai Sabi'in. Nah ini, Sabi'un itu agama apa sih? Sabi'un. Para ulama berbeda pendapat. Di antara pendapat yang lebih jelas adalah pendapat Mujahid. Para pengikutnya dan Wahab ibn Munabbih. Menurut Mujahid dan para pengikutnya serta Wahab ibn Munabbih, As-Sabi'un adalah satu kaum yang tidak memeluk agama Yahudi, tidak juga Nasrani maupun Majusi. Dan bukan pula musyrikin. Jadi tidak Yahudi, tidak Nasrani, tidak Majusi. Dan tidak pula musyrikin. Tetapi mereka adalah kaum yang masih berada di atas fitrah. Dan tidak ada agama tertentu yang dianut dan dipeluknya. Nisabiin. Oleh karena itu, orang-orang musyrik mengejek orang-orang berserah diri dengan sebutan Sabi'i. Artinya, ia berada di luar semua agama yang ada di muka bumi pada saat itu. Saya ulangi, oleh karena itu orang-orang musyrik mengejek orang-orang yang berserah diri dengan sebutan Sabi'i. Artinya, ia berada di luar semua agama yang ada di muka bumi pada saat itu. Dan sebagian ulama lainnya mengatakan, Sabi'in adalah mereka yang tidak sampai kepadanya dakwah seorang nabi. Ada yang mengatakan bahwa Sabi'i adalah orang yang tidak sampai kepadanya dakwah seorang nabi. Kita lihat di YouTube-nya. As-Sabi'un. Coba saya lihat As-Sabi'un. As a history going back more than 2,000 years, Mandaeans or Sabians, as they are known in Iraq, claim their ancestry goes all the way back to Adam. They dress in simple white robes for this ceremony. It's a biblical scene for their most important religious ceremony to honor the creation of the earth, with the laurel symbolizing eternal life. The Mandaean religion predates Christianity and Islam, but they virtually are known outside of Iraq. They revere Noah and John the Baptist. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Their prayers and religious texts are in Aramaic, the language of biblical times. Mandaean religious ceremonies have been held here on this spot along the banks of the Tigris for centuries. But now the Sabian community in Iraq is a dying one. Revered for their skills as gold and silversmiths, the Mandaeans have now been targeted by Islamic extremists. Criminals have kidnapped many for ransom. They're pacifists and have no militia to protect them. 60,000 once lived in Iraq. Now, there are fewer than 5,000 of them still living here. All Iraqis, whether they are Muslim, Christian, Yazidi, or Mandaean, have shed so much blood in explosions and bombs. But lately, the focus has been on Mandaeans, and I don't know why. 80% of Iraq's Mandaeans have fled abroad and now are living in tiny communities across the world. Their religion is struggling to survive. Mandaeans do not accept converts, and many of their traditions are beginning to disappear. Some experts believe a Mandaean religion will become extinct in a few generations. But for now, a tiny number of them struggle to survive and pass on their beliefs here in Iraq. Steve Wendy, NBC News. Baik itu kaum Sabi'in, dan berarti sudah selesai penjelasan saya tentang ayat, satu ayat pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita tutup. Yep. Kasih mic-nya ke tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi bilang kalau Sabi'in itu adalah orang yang tidak sampai dakwahnya seorang nabi. Iya. Apakah itu termasuk orang-orang pedalaman yang masih tinggal di pohon dan dia... Orang-orang yang tidak sampai dakwahnya tetapi meyakini Allah yang satu, meyakini akan adanya hari akhir, dan dia berusaha beramal benar. Misalnya di pedalaman, misalnya Nasir ini naik pesawat, gitu kan, habis bensin di atas, lalu dijorokin satu, beranak pinak, dan tidak sampai dakwah kepadanya. Tapi fitrah manusia, makanya orang-orang Sabi'in itu adalah orang yang beragama fitrah. Orang yang beragama fitrah cepat dimatikan. Udah mati. Adalah orang-orang yang beragama fitrah. Fitrah manusia itu satu, menuhankan Tuhan yang satu. Yang kedua, meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan ini karena ada kekuatan selain kekuatan yang sekarang. Dan yang ketiga, mereka beramal benar. Beramal yang benar menurut tata krama pada lingkungan itu. Ini ketika dia hidup zaman sekarang tapi tidak kena dakwah. Namun dalam hidupnya dia sesuai dengan fitrah, maka cuma Allah yang tahu itu. Amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Bisa saja seperti yang Rona katakan tadi. Bisa saja. Jadi jangan cepat-cepat dimarahin masuk neraka loh. Gitu. Tapi pertanyaannya, ada gak orang hidup di Jakarta tapi belum sampai dakwah kepadanya? Ada aja yang dipasung barangkali. Gitu. Wallahualam bissawab. Jadi ayat ini sekaligus mengajarkan kita untuk tidak terlalu gampang mengkafirkan orang. Kecuali yang jelas-jelas kafir. Ini ayat juga yang mengajarkan kita untuk tidak kasar, tidak terlalu cepat menuduh. Ya, kita yang umat Islam ini mestinya mendakwahi mereka dengan cara yang baik. Yang baik. Jangan mentang-mentang udah ngaji kemudian kafir semua. Sebetulnya saya tidak pernah bilang Syiah itu kafir. Sesat. Sesat itu gak mesti kafir. Tapi mereka ngamuk udah. Marah terus. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya. Jam berapa yang benar sekarang? 10 kurang berapa? Ya. Tadi saat yang kriteria mukminin itu saat bahwa orang yang sungguh-sungguh beriman. Ya. Nah, kriteria sungguh-sungguh ini seperti apa, Ustaz? Sungguh-sungguhnya. Ya, sudah tahulah ya. Sungguh-sungguh itu berarti tidak berpindah-pindah. Tidak mencampur adukkan. Apa? Kafa itu penuh. Total. Jadi, la ilaha illallah. Kalau dalam bentuk keseharian kita nih, di Indonesia ini, mungkin berkaitan dengan dunia kerja, begini. Orang beriman yang sungguh-sungguh. Pergi ke kantor, keluar rumah, needs-nya itu cari rahmat Allah bahwa dia perlu makan, bahwa dia perlu minum, bahwa dia perlu pakaian, bahwa dia butuh uang, ini jangan sampai menciderai keilahan Allah, ketuhanan Allah. Jangan sampai. Misalnya, keluar dari rumah, needs kita adalah mencari rahmat. Puncak kepuasan kita minggu lalu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan uang. Anda harus keluar itu dari dunia itu. Jangan sampai menjadi orang bahagia kalau punya uang, resah kalau payah itu. Berarti enggak sungguh-sungguh imannya itu. Bulan muda senang, pertengahan bulan susah, akhir bulan apalagi. Ini berarti gak sungguh-sungguh nih imannya. Mestinya dia tidak terciderai. Apa kata Ibrahim Ibn Adham tentang orang-orang yang sungguh-sungguh dengan imannya? Orang beriman yang sungguh-sungguh itu aman bersama imannya. Tentram jiwanya bersama imannya. Bahagia batinnya bersama imannya. Apa kata Ibrahim bin Adham? Seandainya para raja dan para sultan itu tahu istana kebahagiaan di dalam hati kita, pasti mereka akan menyerang kerajaan kita dan ingin merampasnya. Dan itu ciri orang-orang yang aman bersama imannya, berbahagia bersama imannya. Jadi dia enggak resah awal bulan, akhir bulan, dan pertengahan bulan, sama saja. Dan dia tidak pernah menjadikan uang sebagai ukuran. Kalau banyak gajinya berarti hebat, kalau rendah berarti enggak hebat. Jangan jadikan itu sebagai ukuran. Orang beriman di zaman materialisme seperti ini. Tapi saya enggak yakin Anda bisa. Kecuali, nah itu maksud saya, bersungguh-sungguh, sekuat tenaga. Saya katakan begitu tadi karena Ustadz pun masih ngukur keberhasilannya sesuai dengan isi amplopnya. Jadi kalau isi amplopnya tebal, hatinya berbunga-bunga. Kalau amplopnya tipis, lebih berbunga karena di dalamnya ada cek isinya. Jadi jangan terlalu percaya. Ini kan kemarin saya bilang nih sama Bapak Anges juga. Ini kan cuma bisa-bisanya BI ini. Desainnya begini, gambarnya Pak Anu, angkanya ada 5000. Jadi kalau 5 ke Maeda bisa dapat berapa ayam. Itu cuma kesepakatan. Dibelikan minum, ini cuma kesepakatan. Padahal ini sama aja. Cuma disepakati ini buat ini, yang ini buat inu. Dan tanpa terasa orang-orang sudah menuhankan inu. Nah, untuk menjadi orang beriman sungguh-sungguh di zaman ini, jangan beriman kepada terutama soal needs dan satisfaction. Ya. Nah, di sini kan banyak, saya sebutnya profesional muda lah ya. Kalau saya sebut pegawai kan rasanya kurang. Di sini profesional muda, insya Allah keluar dari sini akan menjadi mukmin sejati mulai hari ini. Keimananku bukan ke si Inu. Inu sama ini sebetulnya sama. Ini cuma kesepakatan. Nikmat sekali. Demi Allah, kalau Anda sudah begitu, nikmat sekali. Betapapun capeknya kerja Anda nih di lapangan. Ini sebetulnya saya juga lagi belajar. Ya, capek gitu kan. Buat tenaga aku betul-betul diperes deh. Jumat, subuh berangkat, jor digeber. Sabtu digeber lagi. Minggu digeber lagi. Pulang, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Kalau sudah bisa berbahagia, setiap bekerja bukan uang yang menjadi needs dan satisfaction, Anda lulus. Ini zaman sekarang, ukurannya. Anda lulus insya Allah berbakat menjadi orang beriman dan boleh masuk pasukan inti. Tapi kalau masih fulus, fi fulus, fi syugul. Ma fi fulus, ma fi syugul. Ada uang, ada kerjaan. Enggak ada uang, enggak ada miskin. Makanya saya bilang, bukan uang yang mendatangkan ide, tetapi ide yang menghadirkan uang. Orang-orang kreatif adalah bukan orang-orang yang kerja kalau ada uang. Tidak bisa, saya punya tim kerja, mau bergerak, harus ada uang dulu, tidak bisa. Dalam konteks perjuangan, tidak bisa. Kita tidak butuh orang seperti itu, sepinter apapun, tidak cocok. Sorry, alamnya bukan di sini, pergi ke Sudirman, Kuningan. Tapi kalau mau berjuang, mulainya tidak berada di situ. Ide yang akan menghadirkan, setelah itu ayo kita bekerja ke depan. Nah, uang itu nanti menjadi keniscayaan. Dan, buang itu istilah, ada uang abang. Boleh pulang, tidak ada uang. Jangan pulang. Karena kamu akan datang, kepada kamu nanti abang beruang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ingin terapkan 7M di lingkungan ini. Jadi minggu depan jangan masuk sebelum hafal ayat ini. 62 dan 63. jangan masuk. Hah? Minggu depan. Jangan masuk ke ruangan ini. Karena saya sedang membuat tim inti di dalam ini. Anda, hah? Hai dong. Gak apa-apa. Gak ada yang menghalangi. Gak apa-apa menghafal. Datang laporan ke saya. Kan sudah saya jawab di Republika itu. Menghafal dalam keadaan haid. Boleh. Ya. Jadi saran saya jangan datang ke pengajian ini kalau belum hafal ayat 62 dan 63. Sebab saya akan cecar. Terserah lo bilang gue Judas, galak, bodoh amat. Kedua, yang sudah diberikan grup mushafku, kalau belum nulis, juga jangan datang. Minimal yang belum punya mushaf, tulis di kertas. Baru boleh masuk. Itu karcis masuk besok. Kalau cuma tiga orang aja yang gue ajar. Yang lain tunggu di luar. Marah, bodoh amat. Kenapa? Saya beritahu. Saya baik kok sama Anda. Begini. Orang kalau membaca, ya cuma sekedar nonton gitu ya. Anda lihat hari ini mudah-mudahan banyak manfaatnya, tapi kalau cuma begini, informasi yang masuk cuma 20%. Tapi kalau Anda melihat, 10%, 20%. Kalau Anda kemudian, jadi membaca, mendengar, melihat, 10, 20, 30. Tapi kalau Anda terapkan 7M yang ingin saya terapkan di dalam sini, membaca, mempelajari, menulis, menghafal, menghayati, mengamalkan, dan mendakwahkan atau mengajarkan, baru bisa 100% ilmunya masuk. Nah, ini ketamakan saya, karena saya cinta pada Anda, mudah-mudahan bisa 100% ayat ini. Karenanya laksanakan 7M. 1. Membaca. 2. Mempelajari. 3. Menulis. 4. Menghafal. 5. Menghayati. 6. Mengamalkan. 7. Mendakwahkan atau mengajarkan. Ini yang disebut tadabur di kita itu. Jadi tadabur itu meliputi 7M. Karenanya ini supaya informasi yang masuk bisa 100%. Jadi jangan marah kalau saya minta menghafal, jangan enggak disebut dijadikan anak kecil, enggak. Sungguh karena saya cinta dan ada sesuatu yang besar yang ingin saya capai bersama Anda. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.